Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wadukhtilafi sanadin aw matnin muttaribun inda uhaylil fanni. Tayyib. Ada yang tersisa dari syarah syekh. Semoga bisa kita tuntaskan sore ini. Wa idha na'am lam yumkinil jam'u al-qira'a min huna. Man yaqra? Tafadhal. Wa idha lam yumkinil jam'u baina riwayat baina riwayati amilna bit tarjih fa na'khudhu bi rajih wa yandafi'ul ittirabu. Tayyib, apabila tidak mungkinkan jamak mengkombinasikan antara riwayat-riwayat yang ada, kita beramal dengan metode tarjih, memilih yang terkuat dan membuang yang lainnya. Ya. Maka kita mengambil yang rajih, yang terkuat, dan riwayat-riwayat yang lainnya yang lemah kita buang, tidak anggap. Wa yandafi'ul ittirabu, dan dengan itu tertepis jadinya, ya, kegoncangan. Nah, tertolak kegoncangan. Berarti, ya, tidak bisa lagi dihukumi sebagai hadis muttarib yang goncang, karena kegoncangan sudah hilang karena ada satu yang kita ambil, yang kita pilih, yaitu yang terkuat. Nah, jadi tidak ada lagi ikhtilaf kegoncangan. Nah, misaluhum haditsu Barirah radhiyallahu anha hina taqatha Aisyah radhiyallahu anha. Hadits Barirah. Nah, haditsu Barirah. Tayyib, ha. Summa khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an tabqa ma'a zawjiha aw an tafsakha nikahaha minhu. Fa fi ba'di riwayatil hadithi anna zawjaha wa huwa mughith kana hurran. Fa fi ba'di riwayati annahu kana 'abadan. Idan fil hadithi ikhtilafun wal hadithu wahidun wal jam'u ghair mumkinin fa na'malu bit tarjih. Farajih annahu kana abdan fa idza kana huwa rajih idan nulgil marjuha wa na'khudhu bi rajih wa yakunu rajihu hada saliman min at-tirabi li annahu rajihun. Hasbuk. Naam. Contohnya adalah hadis Barirah radhiyallahu ta'ala anha ketika di barakallahu fikum ketika dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hina a'taqadha Aisyah. Thumma khayyaraha, jadi tadinya dia budak, ya. Nah, budak, punya suami juga budak. Nah, atau bagaimana lah ini nanti kita akan bahas. Yang jelas di sini dikatakan bahwa setelah dimerdekakan oleh Aisyah berarti statusnya hurrah. Nah, tadinya amah. Thumma khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi mentakhir, yakni mempersilakan dia untuk memilih, ya, menentukan khiyarnya, pilihannya, ala an tabqa ma'a zawjiha au an tafsakha nikahaha minhu. Ya, atas salah satu dari dua pilihan, yaitu tetap ya, bersama dengan suaminya. Dia tetap sebagai istri suaminya. Nah, atau dia memfasakh, yakni membatalkan, ya, akad nikahnya dengan dari suaminya. Fasakh. Nah, fasakhnya dia membatalkannya sehingga dia lepas dari suaminya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Nah, kemudian di sini disebutkan fa fi ba'dir riwayat, fa fi ba'dir riwayatil hadis. Maka pada sebagian riwayat-riwayat hadis ini disebutkan anna zaujaha wa huwa mughith, ya, wa huwa mughith kana hurran. Sesungguhnya suaminya yaitu mughith adalah juga hur. Nah, hur. Jadi berarti statusnya juga merdeka. Nah, artinya apa? Berarti suaminya merdeka, dia budak. Kan begitu berarti. Nah, setelah dia dimerdekakan oleh Aisyah, berarti sama-sama merdeka. Nabi memberi dia hak memilih antara tetap dengan suaminya atau fasakh, ya, dari suaminya, lepas dari suami dengan fasakh, pembatalan akad. Wa fi ba'dir riwayati, pada sebagian riwayat, annahu kana abdan, suaminya itu adalah budak, ya, suaminya budak. Artinya, ya, dulunya sama-sama budak suami istri. Setelah dia Barirah ini dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dia merdeka, berarti sudah tidak sebanding. Sudah tidak sekufu. Sudah tidak sebanding, selaras, sepadan, sudah tidak sekufu. Dia merdeka sedangkan suaminya budak. Di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi dia hak memilih lanjut dengan suaminya atau dia fasakh nikahnya supaya lepas darinya. Naam. Idzan fil hadits ikhtilafun wal hadits wahidun. Jika demikian pada hadits ada perbedaan riwayat sementara hadisnya hanya satu, ya. Kasusnya satu, wal jam'u ghairu mumkinin, mengkombinasikan tidak mungkin. Bagaimana caranya dikombinasikan? Ya, dalam waktu yang sama dia suaminya budak, dalam waktu yang sama dia merdeka, kan tidak mungkin, ya. Tidak bisa ini. Sama sekali tertutup jalur untuk dikombinasikan. Fa na'malu bit tarjih, maka kita beralih ke metode kedua, yaitu ditarjih, milih yang terkuat dari dua riwayat. War rajihu, yang terkuat, annahu kana 'abdan, yang terkuat suaminya adalah budak. Ya, fa idza kana huwa ar-rajih, fa idza kana huwa ar-rajiha, ya, fa idza kana huwa ar-rajiha, apabila itu yang rajih, yaitu dia status budak itu yang rajih, idzan, jika demikian, nulghil marjuha, ya, berarti kita mengabaikan yang marjuh. Idzan nulghil marjuha wa na'khudh birrajih, dan kita mengambil yang terkuat. Wa yakunu ar-rajihu hadza saliman min al-ittirabi, dan yang rajih, yang terkuat ini selamat, ya, bebas dari kegoncangan. Li'annahu rajih, karena itu yang terkuat, jadi tidak ada masalah. Berarti kesimpulannya, ya, tadinya suami istri sama-sama budak, setelah Barirah dimerdekakan, dia merdeka, suaminya masih budak, tidak sekufu, sehingga Nabi SAW memberi dia hak untuk memilih, mau tetap sama suami dengan suaminya, atau dia fasakh. Karena boleh jadi setelah itu dia tidak kuat untuk lanjut, karena dia sudah merdeka sementara suaminya budak. Nah, ya, nah di sinilah letak takhirnya. Baik. Jika suaminya suami budak, istri merdeka, status anaknya apa? sini permasalahannya. Status anaknya nanti budak. Nah, jika suaminya orang merdeka, istrinya budak, ya, maka status anaknya merdeka. Nah. Baik. Wa idza lam yakunil ikhti. Wa idza lam yakunil ikhtilafu fi aslil ma'na fala talattiraba bi an yakuna amran janabiyyan. Afwan, sebentar, narat dulu ya. Jadi jika suaminya orang merdeka, yakni dia punya budak, maksudnya dia punya budak kemudian dia gauli, nah kemudian ada anaknya, nah untuk wanitanya, maka itu mengikut ya kepada dirinya, jadi merdeka. Nah, lain halnya jika dia menikahi budak orang lain yang seisi dengan tuannya, padahal itu statusnya budak orang, bukan budaknya dia. Nah, dan itu dengan seizin tuannya. Nah, dengan seizin tuan wanita itu, maksudnya ya, budak wanita itu. Ya, maka ini tetap masalah. Nah, jadi keturunannya tetap budak. Nah, lain hanya kalau dia gauli budak wanitanya sendiri, tapi bukan diperistri. Ingat, bukan diperistri. Nah, jika mau diperistri, maka dia merdekakan dulu. Nah, karena itu memang dihalalkan. Sebenarnya dalam Al-Quran. Nah, au ma malakat imanuk. Baik. Illa ala azwajihim au ma malakat. Hai. Apa ayatnya? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Nah, illa ala azwajihim, itu istri, aw ma malakat aymanuhum, itu budak wanita, itu bukan diperistri, statusnya masih budak. Nah, budak sendiri maksudnya. Fa innahum ghayru malumin, sehingga mereka tidak tercela. Nah, baik. Lanjut, wa idza lam yakun ikhtilafu, selingan ya. Faidah. Naam. Wa idza lam yakun ikhtilafu. Wa idza lam yakun ikhtilafu fi aslil ma'na falattiraba bi an yakuna amran janibiyan. Mithlu ikhtilafu ruwati fi tamani jamali Jabirin radhiyallahu anhu. Mithlu ikhtilafi ruwati fi tamani jamali Jabirin radhiyallahu anhu. واختلاف رواتي في حديث فضالة بن عبيد في ثمن الكلادة التي فيها ذهب وخرز. وخرز هل اشتروها بإثني أشر دينارا أو بأكثر من ذلك أو بأقل؟ فنقول هذا الاختلاف لا يدور لأنه لا يعود إلى أصل المعنى وهو بيع الذهب بالذهب لأنهم كلهم متفقون على أن لأنهم كلهم متفقون على أنها كلادة فيها ذهب وخرز وكانت قد بيعت بدنانير ولكن كم عدد هذه الدنانير kam ada duha dihid dananiri. Baik. Hasbuk. Wa idza lam yakun ikhtilafu fi asli makna, apabila ikhtilaf itu bukan pada pokok makna hadis, fala tiraba, maka tidak ada iktirab. Nah, maka ya, tidak ada iktirab kegoncangan bi an yakuna amron janibian, ya, yaitu ikhtilaf tersebut bi an yakuna al-ikhtilafu, begitu maksudnya, bi an yakuna al-ikhtilafu amron janibian, yaitu ikhtilafnya, perbedaan riwayat itu dalam perkara sampingan. Amron janibian perkara apa? Perkara sampingan, bukan perkara pokok. Bukan perkara inti makna. Hanya ya, perkara sampingan saja. Nah, mislu contohnya ya. Mislu ikhtilafir ruwati, perbedaan ruwat fi samani jamali Jabir radhiyallahu anhu, tentang berapa harga untanya Jabir radhiyallahu anhu yang dibeli oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika safar kepulangan ke Madinah. Di perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam membeli untanya Jabir. Nah, dan Jabir mempersyaratkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada jual beli itu agar tetap menungganginya sampai ke Madinah. Nah, baik. Wakhtilafir ruwati fi hadith Fadalah bin Ubaid, dan perbedaan ruwat mengenai hadith Fadalah bin Ubaid fi thamanil qiladati, tentang harga qiladah, kalung, allati fiha dhahabun wa kharazun. Baik. Pada kalung itu adalah terdiri dari zahab dan kharaz. Jadi ada emas ya, dan ada merjannya. Nah, untaian manik-manik emas campur, kalung kan untaian gitu ya. Ada emasnya, ada merjannya juga, manik-maniknya. Nah, hal ishtaraha bi 12 dinaran, apakah ya, pembelinya membeli qiladah, kalung itu dengan harga 12 dinar, au bi aktsara min dzalika, atau dengan harga yang lebih dari itu, au bi aqalla, atau lebih murah dari itu. Nah, fa naqulu hadha al-ikhtilafu la yadur. Kami katakan perbedaan ini tidak merusak, ya, tidak merusak riwayat. Kenapa? Li'annahu la ya'ud, yakni tidak menimbulkan kegoncangan yang menjadikan riwayat rusak, yakni lemah. Li'annahu la ya'ud ila asli makna, karena itu tidak kembali ke pokok makna. Wa huwa bai'ud dhahabi bidh-dhahabi, yaitu jual beli emas dengan emas. Inti ya. Inti makna, pokok makna adalah masalah transaksi jual beli emas dengan emas, karena dua-duanya barang ribawi. Yang dipersyaratkan harus ya dan biadin, serah terima langsung kontan, ya, tidak boleh ada utang kredit, dan tidak boleh ada yang tersisa, ya, berpisah dari majelis dalam keadaan sudah serah terima langsung dua belah pihak tuntas kontan. Nah, tidak ada sepeser pun yang tertunda pemberiannya. Nah, dan mislan bimislin, harus sama nilainya. Harus sama nilainya. Nah, ya. Tidak boleh ada perbedaan nilai. Jika kredit tadi ada yang tersisa, tidak tuntas, maka riba. Jika ada selisih harga, ya, selisih nilai, maka riba. Nah. Riba nasi'a, riba fadl. Li'annahum kullahum muttafiqun ala anha qiladatun. Karena sebenarnya mereka semua sepakat bahwa itu kila ada kalung, fiha dahabun wa kharas, ada emas dan untaian kalung itu ada emasnya dan ada merjannya. Nah, wa kanat qad bi'at bidananira, dan itu telah dijual dengan beberapa dinar. Walakin kam adad hadid dananir, akan tapi berapa jumlah dinar-dinar itu yang diperselisihkan. Nah, baik. ini tidak masalah, kan begitu. Qad ikhtalafa fiha ar-ruwatu, rawi-rawi telah berbeda riwayat dalamnya, walakin hadzal ikhtilafu la yadur, tapi ikhtilaf ini tidak merusak. Nah, mana baca biar selesai cepat. Wa kadzalika, karena waktu ya. Wa kadzalika hadits Jabir radhiyallahu taala anhu, begitu pula hadits Jabir radhiyallahu taala anhu, faqad ittafaqa ar-ruwatu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtarah. Sungguh rawi-rawi telah sepakat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membeli unta Jabir. Tadi saya jelaskan dalam perjalanan safar pulang ke Madinah. Ya. Wa anna Jabiran ishtarata an yurkibahu ila al-Madinah. Dan sungguhnya Jabir mempersyaratkan an yurkibahu ila al-Madinah. Ya, mempersyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Jabir tetap menunggangi untanya sampai ke Madinah meskipun sudah dibeli di tengah jalan, sudah miliknya Nabi. Ini ada dalil pada hadis ini, al-ishtirat fil bay' indal aqd, yaitu mengajukan pengajuan persyaratan saat akad terjadi, itu boleh. Nah, tayyib, selama tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Dan di sini muafik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyetujui. Tayyib. Walakin ikhtalafu fi miqdari tsaman, akan tapi jadi inti mananya tadi itu masalah itu. Walakin ikhtalafu fi miqdari tsaman, tapi mereka berbeda riwayat mengenai berapa harganya. Fa naqulu inna hadzal ikhtilafa la yadurru. Kita katakan bahwa perbedaan riwayat tentang harganya berapa ini tidak masalah. Tidak merusak hadis, tidak mengguncang hadis. Liannahu la ya'udu ila asli al-ma'na, karena itu tidak kembali ke pokok makna, inti makna alladhi siqa min ajlihi al-hadithu. Tidak kembali ke inti makna, pokok makna yang ya hadis diriwayatkan min ajlihi karenanya. Apa intinya pokoknya? Masalah apa? Persyaratan pada saat akad. Nah, masalah harga itu tidak masalah. Nah. Wa hukmul hadits al-muttaribi. Ah. Di sini belum dijelaskan tadi. Ini juga tadi yang contoh yang kedua begitu. Pembahasannya artinya apa? Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya, solusinya harus dipisah dulu. Pisahkan emasnya itu. Kalung tadi harusnya dilepas. Pisahkan emasnya dan pisahkan kharasnya. Dan ini kan bernilai kan? Nah, jika satu untaian begitu, kemudian emasnya saja yang dihitung, kemudian dibayar dengan dinar, emas dengan emasnya mungkin senilai, tapi ada apa kelebihan harga di manik-manik, ya, di merjannya ini tadi, maka jadi riba. Jadi supaya bisa diketahui secara pasti ya mislam bimislinya, berarti dipisah dan diperjelas emas dengan emasnya tadi. Nah, jelas ya. Adapun 12 dinar atau lebih atau kurang itu tidak masalah, itu masalah harganya saja. Yang jelas harus sah, sama mislam bimislin, adzhab bidzhab, mislam bimislin, yadan biyadin. Nah, yadan biyadin apa tadi mananya? Kontan, serah terima langsung, tidak ada yang tersisa. Ya. Baik. Wa hukmul hadits al-muttarib huwa ad-da'fu. Hukum hadits al-muttarib adalah da'if, kelemahan. Ya. Li'anna ittirab ar-ruwat fihi 'ala hadha al-wajhi, karena sesungguhnya kegoncangan rawi, perselisihan para rawi padanya ya dalam bentuk ini ya, yaitu tidak bisa dijama', dikombinasi, tidak bisa juga ditarjih, yadullu 'ala annahum lam yadbutuhu. Menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka tidak menguasai periwayatan. Kok bisa beda-beda begitu? Kemudian tidak bisa dikombinasikan, tidak bisa ditarjih. Ya? Membingungkan. Goncang. Wa ma'lumun anna al-haditha idha lam yakun madbutan. Dan maklum diketahui bahwa sesungguhnya hadith apabila tidak madbut, tidak dihafalkan ya dengan baik, fahuwa min kismet dhaifi, maka itu termasuk ya kategori jenis hadis yang dhaif. Selesai ya. Kemudian terakhir yang dijelaskan oleh Syekh bagian ujung bait, yaitu inda uhailil fanni. Wa qawlu muttaribun inda uhailil fanni qad yaqulu qailun limadha asghara kalimata ahlin. Mungkin ada yang berkata, bertanya, mempertanyakan, kenapa limadha asghara al-Baiquni rahimahullah mentasghir kalimah kata ahl. Yaitu kan ya di luar bait kan inda ahlil fanni, kan begitu ya, inda ahlil fanni menurut ahli bidang hadis, tapi di sini kok ditasghir menjadi uhaili, kok ditasghir diperkecil, yang menunjukkan nilainya kecil. Nah, wa hal yanbaghi an yusaghghara ahlul ilm, apakah memang pantas ahlul ilm itu ditasghir, dikecilkan nilainya, ahli hadis lagi kok dikecilkan penyebutannya gitu. Nah, berarti kan turun nilainya. Fanaqulu, maka kami mengatakan innal muallifa tarrahun nadhmu ila at-tasghiri. Sesungguhnya muallif di sini ya ittarrahun nadhmu ya terdesak. Nah, oleh nadhm, oleh bait ya, pengaturan bait syair untuk mentasghir. Terpaksa. Terpaksa digitukan. Tidak bisa tidak. Nah, ya. Wa li hadza yu'tabaru at-tasghiru min tamamil bait faqat. Ya. Dengan ini, penjelasan ini ya, berarti tasghir tersebut nah. Ya, yu'tabaru itu dianggap min tamamil bait faqat, hanya bagian dari kesempurnaan bait syairnya. Nah, tidak diinginkan hakikatnya untuk menurunkan nilainya ahli hadis tentunya. Wa illa kana alaihi an yaqula 'inda ahli al-fanni, jika bukan karena kesempurnaan susunan bait syair, untuk bait syair ya, seharusnya dia mengatakan 'inda ahli al-fanni. Paham ya? Kemudian fa idza qala qa'il, ada lagi berikutnya, apabila ada yang berkata lagi al-fannu 'indana ghairu mahmudin 'urfan. Al-fannu yang namanya fan di sisi kami itu bukan sesuatu yang terpuji. Urfan, yakni adatan, menurut adat. Urfan artinya adat. Pada adat kami, ya, di masyarakat yang namanya fan, yang namanya fan itu kan bidang tertentu gitu loh. Ahli di bidang tertentu, ahli. Baik. Jadi al-fan itu memang maknanya banyak, artinya bidang, bisa berarti seni juga. Nah, macam-macam maknanya. Itu bukan sesuatu yang terpuji. Nah, fanaqulu, maka kami katakan innal murada bil fan 'inda al ulama huwa sinf, sungguhnya dimaksud dengan fan di sisi ulama adalah sinf, bukan seni, bukan gitu ya, tetapi sinf. Nah, sinf itu artinya na'am di sini bidang studi, di sini kan bidang studi hadis maksudnya di sini. Nah, qala syair, kata syair, penyair, tamannaita antum siya faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Tamannaita, anda berangan-angan, antum siya faqihan, anda berangan-angan untuk menjadi orang yang faqih, ahli fikih, munadhiran, ahli berdebat ya dengan keahlian fikihnya. Di ghairi ana'in, tanpa berlelah-lelah dalam mempelajari ilmu, santai tapi jadi faqih, hebat dalam perdebatan ilmiah ya. Wal jununu, yang namanya kegilaan itu, ketidakwarasan itu, memang fununu, macam-macam, ini juga salah satunya nih. Ini salah satu pikiran gila nih, salah satu fun ya, bidang ketidakwarasan adalah ingin jadi alim faqih tapi santai enggak belajar. Gitu. Banyak tidur, banyak main tapi jadi hebat. Nah, itu gila namanya. Al-jununu, yang namanya gila itu macam-macam. Fununu, macam-macam ragam salah satunya ini. Ini maksudnya ingin menjelaskan apa makna fan. Ya'ni annalladhi yatamanna an yumsiya faqiyan munadharan bighairi ta'abin fa innahu majnun. Ya, ini maksud penyair, orang yang berangan-angan ingin faqih, pandai berdebat ilmiah, diskusi ilmiah, ya, tanpa taat, tanpa berlelah dalam belajar, maka orang itu gila. Wal jununu asnafun, dan kegilaan itu memang bermacam-macam modelnya. Ya. Min jumlatiha, di antaranya an yaqula al-qa'il, di antara model kegilaan, ya. Ada yang mengatakan uridu an akuna faqihan munadhiran wa ana na'imun 'alal firasy. Saya ingin menjadi orang alim faqih, pandai diskusi ilmiah, debat ilmiah dalam keadaan saya tidur-tidur di kasur sepanjang malam dan siang. Tidak belajar, tidak menghafal, tidak membaca, tidak membahas. Hadza majnun. Baik, naktafi. Tafadhalu. Assalamualaikum.